الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الله سبحانه وتعالى menjelaskan bahwasanya tidaklah datang hari kiamat kecuali hari tersebut datang dalam keadaan tiba-tiba. Manusia tidak mengerti, manusia tidak sadar, dan manusia dalam keadaan kesibukan yang mereka lakukan. Di antara mereka ada yang sedang melakukan jual beli, mengurusi peternakannya, dan yang sebagainya. Akan tapi, tiba-tiba datang pada mereka hari kiamat. Sungguh perkara yang harus diperhatikan oleh kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha sangat mampu untuk mendatangkan hari kiamat, dan bahwasanya hari kiamat tidak lain adalah akan datang dan pasti akan datang. Oleh karena ini, wajib bagi kita untuk mempersiapkan dirinya berbekal di dunia dengan al-iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan: yas'alunaka 'anil sa'ah qul innama 'ilmuha 'inda rabbi لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. قل إنما علمها عند ربي. Katakanlah bahwasanya ilmu tentang hari kiamat ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. لا يجليها لوقتها إلا هو. Tidaklah ada yang mampu untuk menerangkan dan menjelaskan tentang hari kiamat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak mengetahuinya, para rasul tidak mengetahuinya, para nabi tidak mengetahuinya. La yujalliha liwaqtiha illa hu, artinya tidak mengetahui secara terperinci tentang hari kiamat, kapan terjadi hari kiamat. La yujalliha liwaqtiha illa hu, tidak akan bisa menjelaskan waktu hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Tidaklah hari kiamat datang kepada kalian kecuali dengan tiba-tiba. Subhanallah. Wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw aqrab. Dan tidaklah hari kiamat kecuali seperti kejapan mata atau lebih dekat daripada itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan iqtarabatis sa'ah wal saqal qamar, dan telah datang, telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Ayuhal muslimun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa sebelum terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya la taqumus sa'ah, tidaklah terjadi hari kiamat hatta taqtatila fi'atani 'azimatan yakunu bainahuma maqtalatun 'azimah wa da'wahuma wahidah. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai terjadi peperangan di antara dua kelompok kaum muslimin yang besar dan terjadi kematian yang banyak, wada'wahuma wahidah, dan tujuan mereka, dakwah mereka adalah satu. Dan ini telah terjadi sebagaimana terjadi di zaman para sahabat, terjadi yang demikian, kulluhum mujtahidun, dan mereka semuanya adalah mujtahidun. Akan tapi sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan terjadi pasti terjadi. Wa hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus, artinya menjadikan fitnah di kalangan manusia, adanya dajjalun kadzabun, para pendusta, yang mereka kurang lebih 30 orang, kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah, semua mereka mengaku dirinya bahwa mereka adalah Rasulullah. Mereka mengaku Nabi, mereka mengaku Rasul. Kadzabun, dajjalun. Dan ini adalah terjadi apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, munculnya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi, mengaku dirinya sebagai Rasul, bahkan lebih dari apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Fitnah terjadi, munculnya orang-orang yang mengaku Nabi dan mengaku Rasul. Wa hatta yuqbatul ilm, dan sehingga ilmu dicabut, yaitu dengan dimatikannya para ulama. Ulama semakin hari semakin sedikit, sebagaimana yang kita saksikan, ulama yang mustaqim, yang lurus, semakin sedikit, dan umur mereka semakin tua. Sungguh perkara yang kita saksikan bersama bahwasanya yukbadul ilm, dicabutnya ilmu, itu dengan dicabutnya para ulama, bagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Wa hafa yukbadul ilm wa yaktiru zalazil, dan banyaknya zilzal, banyaknya gempa, baik gempa laut ataupun gempa bumi ataupun tsunami dan yang lain sebagainya, ataupun gempa ini sebabkan adanya gunung yang meletus. Wa yaktiru zalazil wa yataqarabu zaman, dan waktu berdekatan, di antara para ulama menjelaskan bahwa terkuranginya barokah dari waktu, hatta yataqarabu zaman wa tadharu fitan, dan berbagai macam fitnah yang muncul, fitnah dunia, fitnah wanita, dan segala. Sungguh hal ini perkara yang sangat disaksikan oleh manusia, berbagai muncul fitnah, yang mana kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Wa tadharu fitan wa yaktiru al-harb wa huwa al-qatl, dan banyaknya pembunuhan, banyaknya kematian, pembunuhan, mati dengan sebab pembunuhan. Dan diketahui siapa pembunuhnya, kenapa dia membunuh, dan kenapa dia dibunuh. Hatta la yadril qatil fima qatal wa la yadril maqtul fima qutil, sehingga orang yang membunuh tidak mengerti kenapa dia membunuh, dan orang yang dibunuh pun tidak mengerti kenapa saya dibunuh. Subhanallah, perkara yang semuanya telah kita saksikan. Wa hatta yaktaral mal wa yakhidha, dan sehingga banyaknya harta, dibukanya harta pada kaum muslimin, dibukanya harta pada manusia. Wa hatta yaktaral mal wa yakhidha, dan banyak hatta yaktaral mal wa yakhidha wa hatta yuhimma rabbal mal, sehingga menyusahkan orang yang punya harta. Hatta yuhimma rabbal mal man yakbalu sadaqatahu, siapa yang bisa menerima sedekahnya. Wa hatta ya'rudahu alaih, sehingga orang yang punya harta berkeliling dan menawarkan sedekahnya, zakatnya. Fa yaqulu alladhi ya'ridu alaih amma al-yawm fala araba li fi, sehingga orang yang ditawari untuk menerima zakatnya, dia mengatakan adapun hari ini saya tidak membutuhkan harta tersebut. Subhanallah, tanda-tanda yang diberitakan Rasulullah SAW menjelang terjadinya hari kiamat. Wa hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, dan sehingga matahari terbit dari arah barat. Fa idza ra'aha an-nas amalu kulluhum ajma'un, dan apabila manusia melihat yang demikian, semuanya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Akan tapi keimanan manusia di saat itu, yaitu mereka beriman karena melihat matahari telah terbit dari barat, tidak akan bermanfaat iman di saat tersebut. Artinya orang yang beriman karena melihat tanda tersebut, lam takun amanat min qablu aw qasar fi imani ya khaira, itu orang-orang yang sebelumnya tidak beriman. Akan tapi orang-orang yang sebelumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal itu adalah bermanfaat. Akan tapi yang tidak bermanfaat adalah iman orang yang beriman kepada Allah taala karena melihat matahari terbit dari barat. Di antara itulah tanda-tanda yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua itu adalah hidayah agar manusia senantiasa beriman dan beramal saleh dan tahu bahwasanya hari kiamat pasti akan terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tandanya. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la ta'tikum ila baghdah. Tidaklah hari kiamat datang pada kalian kecuali dengan tiba-tiba. Tidak menyangka dan tidak mengira kalau di hari tersebut datangnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan juga adanya fitnah yang sangat besar sebelum hari kiamat. Wa hatta yamur ar-rajul bi qabri rajul fa yaqulu ya laitani makanahu, sehingga seseorang lewat melewati kuburan saudaranya dan dia mengatakan, ya laitani makanah, seandainya itu adalah tempat saya. Berkeinginan untuk mati, karena mati lebih baik daripada hidup, yang mana tidaklah dia melihat kecuali oleh saminadin ila bala, tidaklah ada agama lagi kecuali hanya ujian, dan ujian dan fitnah yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wala takum mannasa hatta nasara rajulan taubahuma bainahuma fala yatabayani wala yatuyani, dan tidaklah dan benar-benar terjadi hari kiamat, wala takum mannasa, benar-benar terjadi hari kiamat, sehingga ada dua orang antara penjual dan pembeli yang membentangkan kainnya untuk dibeli, untuk tawar-menawar, maka tidak sempat, belum sempat menyelesaikan jual belinya, sehingga sudah terjadi hari kiamat. Terjadi hari kiamat. Wahatta insarafa ar-rajulu bi labani lithatihi fala yat'amu, dan benar-benar terjadi hari kiamat sehingga seseorang yang memerah susunya, itu memerah susu bila ontanya ataupun sapinya, kemudian dia tidak sempat sampai memakannya, sudah terjadi hari kiamat. Wa rajulu yulitu hadahu fa yasqi falam yasqi fadakum asa, dan seseorang telah memperbaiki tempat minum untuk minum onta, belum sampai memberikan minum, sudah terjadi hari kiamat. Hatta yarfa'a rajulu uqlatahu ila fihi fala yat'amu, dan sehingga seseorang sampai mengangkat makanannya ke mulutnya untuk dimakan, belum sampai makan, telah terjadi hari kiamat. Tidak ada orang yang tahu akan terjadi hari kiamat. Semua manusia dalam keadaan sibuk, semua manusia dalam keadaan tidak sadar, akan tapi hari kiamat datang penuh dengan tiba-tiba, dan itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah.